ciremisna ucu eri maruraka endak angin kasorot cahaya surya urisat lir mutiara tangkal haur sadapura nyuhan si siwalungan caina herang agenyas herang katembong laukna endah alam film tak.